Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Qala al imam al ajurri rahimahullahu ta'ala babu dzikri ma dalla ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Bab penyebutan apa-apa yang menunjukkan atas bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Nah, barakallahu fikum. Pada bab sebelumnya, barakallahu fikum, beliau menyebutkan ya satu dalil dengan beragam barakallahu fikum turuk atau jalan pada sanadnya yang membahas iman secara keseluruhan. Nah, barakallahu fikum, bahwa iman itu adalah qaul wa amal wa tasdiq. Nah, yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian beliau gandengkan dengan pembahasan penyebutan dalil secara khusus kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Barakallahu fikum. Nah, kalau iman itu barakallahu fikum tayyib yatajazza, ya. Nah, dia terbagi-bagi dan beragam barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan bid'un wa sab'una syu'batan barakallahu fikum. Karena yang menjadi sumber ya kerancuan munculnya pemahaman barakallahu fikum murji'ah ataupun barakallahu fikum khawarij, ya kan. Nah, bagi murji'ah dosa tidak memberikan pengaruh. Bagi khawarij, dosa besar itu akan bisa membuat orangnya keluar dari Islam. Ya. Nah, dua kelompok yang bertolak belakang. Tetapi mereka membangun akidah i'tiqad tersebut dengan pondasi yang sama. Apa itu? Li'anna indahum annal imanu wahidun la yatajazza. Ya. Iman itu ya satu. Dia tidak bisa dibagi-bagi. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, in wujida wujida kullu wa in fuqida fuqida kullu. Kalau dia ada, ya sudah, berarti komplit. Ya, kalau dikatakan iman itu ada, ya sudah berarti full. Naam, dia sempurna. Tapi kalau dia dikatakan tidak ada, ya berarti habis sama sekali. Paham? Nah, jadi menurut barakallahu fikum murji'ah, karena menurut mereka iman itu satu, ya, sekedar ada nilai iman itu berarti sempurna. Dan ternyata barakallahu fikum Murji'ah memberikan standar barakallahu fikum yang begitu rendah ya terkait dengan iman itu. Nah, ada yang mengatakan cukup orang itu yakin sudah mukmin kamilul iman, sempurna karena iman itu satu. Nah, yang membuat beda antara Murji'ah dengan Khawarij standarnya itu, standar awalnya yang masuk dalam kategori iman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena Murji'ah memiliki standar yang barakallahu fikum rendah, bahwa seorang itu cukup yakin saja, walaupun dia tidak mengucapkan syahadah, walaupun dia tidak melakukan amal-amal rukun Islam, mukmin, kamilul iman. Nah, ya, kenapa? Iman itu satu. Kalau ada, semuanya ada berarti, komplit. Paham? Kalau Khawarij, nah, dia punya standar yang tinggi. Iman itu nggak boleh melakukan kabair. Ya, kalau orang itu melakukan kabair, berarti hangus. Yang hangus bukan sebagian, semuanya. Kalau dikatakan hangus, semuanya hancur, kafir berarti. Tahu ya, kan? Nah, jadi yang menjadi sumber ya masalah barakallahu fikum penyimpangan i'tiqad dalam bab ini karena apa? Mereka meyakini iman itu cuma satu. Tidak terbagi-bagi. Kalau ada, ya berarti ada secara sempurna. Kalau tidak ada, berarti tidak ada secara total. Paham ya? Nah, terus kenapa sikapnya berbeda, Ustaz? Karena mereka punya standar iman yang berbeda. Bagi Murji'ah, iman itu cukup dengan i'tiqad bil qalbi. Ya. Bagi Khawarij, nggak bisa. Orang itu baru dikatakan mukmin kamilul iman ketika dia selamat dari dosa besar. Nah, paham? Itu yang menyebabkan ya mereka berbeda penyikapannya. Walaupun pondasi awalnya sama. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan barakallahu fikum bahwa sesuatu yang pondasinya itu adalah batil, maka di atasnya akan batil. Dari sudut manapun dia mengambil. Ya, nah, karena pondasi awalnya itu sudah batil, bangun di atasnya akan batil, akan rusak. Nah, entah yang ini mengambil pondasi dari sudut kanan, yang ini mengambil pondasi dari sudut kiri, selama pondasinya salah, ya dari manapun dia mengambil sudut pandang pondasi tadi, bangunan di atasnya akan tetap salah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini beliau akan menyebutkan dalil ya untuk membantah pemahaman Murji'ah dan Khawarij yang mengatakan iman itu cuma satu. Ya, tidak bertingkat-tingkat, tidak terbagi-bagi, satu. Dibantah dengan beberapa dalil yang akan beliau barakallahu fikum na'am sampaikan dan akan kita baca satu per satu. Paham tum? Nah. Baik. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان محمد ابن عجلان بارك الله فيكم نعم يا beliau ini dan beberapa orang imam yang lain memiliki kisah yang unik. Nah, apa itu? Tua di dalam kandungan. Ya, Muhammad bin Ajlan ini disebutkan dalam biografinya, beliau di dalam perut ibunya itu selama 4 tahun barakallahu fikum. ya. Bayangkan 4 tahun berarti kan sudah ya paut. Nah, paut ya kan? Nah, sebesar itu. Ya, jadi tua di dalam kandungan. Ada juga menyebutkan Imam Malik juga demikian, barakallahu fikum. Nah. Jadi fenomena seperti itu pada zaman dahulu sudah biasa. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tapi seiring dengan barakallahu fikum berlalunya zaman, ya, kemampuan rahim para ibu itu melemah. Barakallahu fikum. Enggak sekuat dulu. Nah, barakallahu fikum, ya. Bahkan dalam dunia kebidanan, kok nyasar ke sana ya kan? Mereka punya protokol, ya. Itu kalau bayi sudah melewati HPL, hari perkiraan lahir, ya. Entah sampai berbulan-bulan, itu harus entah distimulasi. Distimulasi itu dirangsang biar cepat keluar, ya, dengan sebuah obat, atau dioperasi. Nah, nggak boleh lama-lama. Ya. Nah, beda kondisi fisik emak-emak zaman dahulu dengan emak-emak zaman sekarang, ya kan? Nah, emak-emak zaman dahulu makanan yang mereka makan bukan junk food, ya, makanan cepat saji. Makanannya sehat-sehat, ya, singkong, nam, telo, ya, pisang, barakallahu fikum. Makanan sehat-sehat. Ya, jadi rahimnya kuat, ya. Nah, nampung anak sampai 4 tahun masih kuat, barakallahu fikum. Nah, kalau sekarang emak-emak zaman sekarang, ya, makannya pentol sama saus, ya. Nah, saus itu kan asam benzoat, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, iya. Mie instan, sari mie, supar mie, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, belum makanan-makanan cepat saji yang lain. Begitu banyak, barakallahu fikum. Ya, naam, zat-zat pengawet, aditif yang ditambahkan di situ. Nah, makanya emak-emak zaman sekarang itu tidak sekuat dengan emak-emak zaman dahulu kala. Ya, kalau emak-emak zaman dahulu kala, barakallahu fikum, ya, bukan hanya tugas rumah tangga, ya, tugas yang harusnya dikerjakan laki-laki pun digarap sama mereka. Nah, barakallahu fikum. Seperti istrinya, ya, barakallahu fikum, sahabat Zubair Ibnu Awam. Nah, Asma, ya. Kalau Zubair keluar kota, barakallahu fikum, entah itu karena ada tugas, ya, perang atau berburu, nah, yang ngurusi semuanya dalam rumah, ya, Asma. Ya, ngasih makan kuda, mandiin kuda. Nah, ibaratnya sekarang itu kan motor, ya kan? Nah, nyuci motor, istri, ya kan? Nah, barakallahu fikum, ya. Isi bensin, nah, barakallahu fikum, merawat motornya, ya. Nah, ditune up, nah, istri semua. Ya, sampai seperti itu. Ya, saking kuatnya emak-emak zaman dahulu kala, tempo dulu eh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau emak-emak zaman sekarang ya tadi, ya, karena pengaruh barakallahu fikum makanan yang mereka konsumsi sudah tidak sehat, belum lagi pola makannya juga yang tidak terkontrol, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Apalagi kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nah, itu badan semakin lama semakin melar, barakallahu fikum. Nah, udah nggak terkontrol. Apa kita jauh sekali ini ya? Al-Muhim, tadi kembali kepada Ibnu Ajlan ya. Nah, jauh kali kita berjalan. Nah, Ibnu Ajlan tadi keunikannya apa? Lama di dalam kandungan, barakallahu fikum. Nah, lama di dalam kandungan sampai 4 tahun tadi mengatakan barakallahu fikum. Baik. Anil Qaqa. Nah, ini juga unik. Tapi uniknya dari sisi nama. Qaqa. Nah, ya kan? Kalau antum pengen punya nama putra yang unik, ya ini. Siapa? Qaqa. Abu Qaqa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-Qa'qa ibni Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Nabi mengatakan bahwa orang yang beriman bila dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, maka akan ada satu titik hitam, nuktah, satu titik, ya, atau satu bercak, ya, satu bercak hitam yang akan menempel di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha qalbuhu. Nah, kalau hamba tadi atau orang yang beriman tadi dia bertaubat dan dia mencabut perbuatan dosa tadi, artinya dia meninggalkan, ya, bukan sekedar tobat, tapi tobat disertai dengan meninggalkan. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Naam, suqila. Suqila itu barakallahu fikum artinya digosok. Ya. Nah, dihaluskan. Artinya menunjukkan noda atau bercak hitam yang menempel di hati tadi itu tidak cukup dengan dilap. Ya kan? Nah, tidak menggunakan ibarah muhisa, ya, dihapus enggak, tapi sukilah, digosok. Nah, menunjukkan barakallahu fikum, artinya untuk membersihkan hati tadi dari noda, ya, atau bercak dosa itu butuh upaya yang lebih. Nah, barakallahu fikum, ya, butuh keseriusan. Kalau tidak totalitas atau setengah-setengah, maka tidak akan bisa menghilangkan noda tersebut secara total. Makanya seringnya balik lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Yang tadinya walhamdulillah barakallahu fikum di pondok pesantren sudah tidak lagi merokok. Nah, ya, baik. Tapi dia tidak benar-benar serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, baru setengah tahun, ya, dia sudah barakallahu fikum na'am gelisah. Baik, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya mencari peluang sembunyi-sembunyi. Ya, nah, merokok. Nah, kapan itu? Ya, pas nganter jenazah. Ya, kalau nggak itu kan nggak boleh keluar sekarang. Nah, kalau pas nganter jenazah, wah itu dia curi-curi kesempatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tengok sana, tengok sini, ya kan? Nah, wah sepi nggak ada. Nah, mampir ke warung kopi, ya. Nah, mbok, anak. Rokok. Ah, ya. Nah, dia merokok. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, kalau tidak serius, tidak ada upaya, mujahadah, barakallahu fikum, orang itu akan bisa kembali lagi pada dosanya. Makanya di sini menggunakan ibarah sukila. Ya, digosok. Nah, barakallahu fikum. Biar benar-benar hilang. Suqila minha qalbuhu. Maka noda atau bercak hitam tadi akan digosok dari hatinya. Fa in zada zadat. Kalau dosa tadi bertambah, maka noda hitam itu juga akan bertambah. Nah, ya. Ya, karena tidak dibersihkan dengan taubat, dengan istighfar, dengan tark. Akhirnya numpuk. Ya, tadinya nodanya cuma bercak-bercak, ya, titik-titik, barakallahu fikum, na'am, karena tidak pernah dibersihkan, ya lama-lama tebal. Hatta ta'lua qalbahu. Sampai dosa tadi benar-benar ya mendominasi atau menguasai hatinya. Nah, hatinya yang tadi bersih, mengkilat, kinclong, barakallahu fikum. Karena dosa yang terus ditumpuk-tumpuk, ya tidak pernah dibersihkan, lama-lama hatinya menjadi apa? Gelap. Nah, barakallahu fikum. Fadzalika ar-ranu. Nah, fadzalika ran. Itulah yang dimaksud dengan ran. Ya. Nah. Noda hitam yang menutupi hati itu namanya ran. Ran itu ketika noda hitamnya sudah apa? Mendominasi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-ghita. Penutup ran itu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah mengatakan sekali-kali tidak, ya, akan tetapi hati-hati mereka telah tertutupi, nah, oleh kegelapan. Dengan sebab apa yang mereka usahakan, yang mereka upayakan, yang mereka perbuat. Nah, jadi yang membuat hati itu menjadi hitam, ya mereka sendiri, bukan orang lain. Barakallahu fikum. Hadzal hadis, barakallahu fikum, qala anhu At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini, kata beliau, hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Wa sahahahu At-Tabari fi tafsirihi. Wa sahahahu At-Tabari fi tafsirihi. Dan juga disahihkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Wasahahahu al-hakim. Wasahahahu al-hakim. Wa aqarrahu az-zahabi. Hadis ini juga disahihkan oleh al-hakim. Dan diakui oleh Imam az-zahabi. Nah, ya. Sekali lagi, sengaja kita nukilkan ini biar enggak dikira kitab rujukan kita itu cuman kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, Wahhabi itu cuman ya kitab rujukannya itu kalau enggak bin Taimiyah ya bin Qayyim. Nah, ya. Atau enggak Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Paling itu saja rujukannya. Nah. Baik. Maka kita sampaikan ya barakallahu fikum rujukan-rujukan ya dari kalangan barakallahu fikum ulama-ulama ahli sunnah yang mu'tabar barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa hasanahu al-Albani fi sahihi At-Tirmidzi. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Tirmidzi. Wa qala Syekh Ahmad Syakir fi tahqiqil musnad li Imam Ahmad. Wa qala Syekh Ahmad Syakir fi tahqiqil musnad lil Imam Ahmad isnaduhu sahihun. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Itu tadi beberapa penilaian dari para ulama-ulama hadis lintas zaman, ya, lintas madhab barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mereka semua mengakui akan kesahihan hadis ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang syahid penguat atau barakallahu fikum sisi argumentasi dari hadis ini yang kaitannya dengan bab, yaitu pada kalimat fa in zada zadat. Ya, fa in zada zadat. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Itu untuk menunjukkan barakallahu fikum adanya apa? Perubahan. Ya, adanya perubahan kondisi iman itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau dosanya nambah, maka grafik imannya nurun. Ya, ketika grafik dosanya itu cenderung naik, maka grafik iman akan cenderung turun. Berbanding terbalik. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan sebaliknya ketika grafik imannya naik, maka grafik dosanya tuh turun. Barakallahu fikum. Itu syahidnya ya pada kalimat fa in zada zadat. Barakallahu fikum. Nah, kalau dosanya semakin bertambah, maka apa? Noda hitam itu semakin bertambah. Kalau noda hitam itu semakin bertambah, iman akan semakin melemah. Barakallahu fikum. Nah. Adapun fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fihi anna az-zanba, anna az-zanba lahu asarun fi qalbil mu'mini. Nah, ya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa dosa itu akan memberikan efek negatif, ya, asarun, pengaruh yang tidak baik pada hati orang yang beriman. Nah, di sini kita menggunakan takbir qalbil mu'min. Barakallahu fikum. Nah, karena kalau hati itu bukanlah hatinya orang mu'min, ya, hatinya orang yang fasik, hatinya orang kafir, hatinya barakallahu fikum, na'am, ahlil ma'asi, ya, maka dosa itu tidak akan memberikan apa? Pengaruh. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak ada perasaan rasa bersalah sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada perasaan cemas dan takut. Ya, dosa itu akan memberikan pengaruh pada hati orang yang masih apa? Masih bersih, mukmin. Nah, ibaratnya enggak ada noda, tiba-tiba ada noda, itu langsung tidak nyaman ya kan dilihat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Antum biasa menggunakan pakaian baju yang bersih. Ya, entah warna putih atau warna-warna yang lain. Nah, kemudian pada suatu ketika barakallahu fikum ada noda tinta, ya, biasanya netes di sini bagian saku, ya, pena biasanya ya. Nah, meluber itu. Nah, ada noda di sini. Itu kan langsung nggak nyaman ya kan? Antum ketika tahu itu apakah dibiarkan saja? Tidak, langsung dibawa ke belakang. Taruh di ember, direndam pakai air, kemudian pakai deterjen, langsung dibersihkan. Ya kan? Kalau sesuatu yang bersih itu mesti ketika ada kotoran, dia langsung. Nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau sesuatu itu sudah kotor, apa yang Anda lakukan? Dibiarkan, ya kan? Nah, seperti apa? Ya, seperti barakallahu fikum, antum ngecor. Ya. Nah, tentu antum pakai pakaian apa? Yang sudah kotor, ya kan? Nah, penuh dengan semen, barakallahu fikum. Nah, ketika antum pakai itu, ya nyaman-nyaman aja, ya kan? Enggak ada ingin urisi, pengen dibersihin, dicuci, ya enggak. Karena sudah terlanjur kotor semua. Nah, sehingga kalaupun ada noda sedikit, enggak ngaruh. Paham ya? Tidak ngefek pada dia. Dia tidak merasakan. Itulah gambaran antara orang mukmin dengan fasik. Nah, orang mukmin itu sedikit saja, ya, ada dosa, dia langsung. Ya, ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Nah, tapi kalau orang yang fasik, ya tadi karena sudah terlalu kotor hatinya, dikasih kotoran sebanyak apapun, ya enggak ngaruh. Paham itu ya, ikhwan? Nah, baik. Hal ini sudah azan ya? Nah, al-mu'adzin yu'adzin. Musnad keduanya dari sahabat Wabisah ibnu Ma'bad. Dari sahabat Wabisah ibnu Ma'bad. Beliau mengatakan, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bertanya, ji'ta tas'alu anil birri wal ismi? Nah, apakah kamu datang ke sini pengen tanya tentang kebaikan dan dosa? Ya. Nah, wabisa, kamu ke sini pengen tahu. Ya, pengen tanya tentang mana yang baik, mana yang dosa. Qultu na'am. Maka wabisa mengatakan, ya Rasul. Ya, saya pengen tahu tentang permasalahan itu. Nah, bagaimana saya bisa membedakan ini baik, ini buruk? Ya, ini amalan yang baik, ini amalan yang dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memberikan satu ilmu kepada Wabisah. Ilmu yang sangat mendasar barakallahu fikum, ya. Sebelum yang lainnya, qala, maka Rasul mengatakan, istafti qalbaka. Istafti qalbak. Nah, maka Rasul mengatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, kamu pengen tahu itu baik atau buruk, tanya hatimu. Ingat di sini hatinya orang mukmin, ya. Hatinya orang mukmin itu, ya, sensornya masih peka, ya. Nah, baik, sensor motoriknya peka. Sehingga kalau ada sesuatu yang asing, ya, bagi hati tadi itu langsung, ya, lampu merah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi bagi orang mukmin, dia ingin tahu itu baik atau buruk, tanya hatimu. Nah, barakallahu fikum. Albirru ma itma'annat ilaihi an-nafsu. Albirru ma itma'annat ilaihi an-nafsu. Watma'anna ilaihi al-qalbu. Al-birru ma'itma'anna ilaihi an-nafsu. Watma'anna ilaihi al-qalbu. Nabi mengatakan, yang baik itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu tenang, hatimu tentram. Ya, ini untuk orang mukmin. Orang mukmin itu peka. Kalau perbuatan tersebut hatimu tenang, jiwamu tentram, baik insya Allah. Ya, kenapa? Karena tadi mereka punya sensor fitriah. Ya, nah daya tangkap secara fitrahnya yang masih bersih, barakallahu fikum, tayyib, sehingga dia bisa mengetahui sesuatu yang baik bagi hati orang yang masih bersih itu akan membuat dia tenang, tentram. Barakallahu fikum. Nah, wal ismu mahaka fin nafsi. Wataraddada fi sadri. Ya, wataraddada fi sadri. Barakallahu fikum. Tayyib. Sedangkan dosa itu adalah ya, sesuatu yang membuat kamu bingung, bimbang, ya, wataraddada fi sadr, yang membuat kamu barakallahu fikum ragu di dalam dadamu. Jadi dosa itu akan membuat seseorang barakallahu fikum bimbang, ragu, ya, nah, enggak tentram lah, enggak nyaman. Nah, itu dosa. Itu suatu kesalahan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika Anda melakukan sesuatu kok enggak enak ya hatiku ya. Nah. Pakai sandal temennya. Ya kan? Pakai sandal temennya. Dia perasaan ya, sudah minta izin. Paham ya? Perasaannya dia udah minta izin. Pas dia pakai, gak enak hatinya. Kok anak pakai sandal bulan kok? Gak enak ya hati anak ya? Ada apa ini? Paham ya? Kalau orang yang punya iman yang masih bersih hatinya itu cepat menangkap. Sensornya cepat. Barakallahu fikum. Nah, ternyata itu perasaan kamu sudah minta izin. Wa fil haqiqah, kamu belum minta izin. Paham ya? Perasaan sih sudah minta izin tadi kayaknya. Pas mau keluar masjid, izin sama si fulan. Ya, nah. Ternyata salah orang. Orang yang mirip si fulan. Yang punya sendal merasa tidak mengizinkan. Paham ya? Nah. Orang yang mukmin tadi cepat dia nangkep. Kok enggak enak pakai sandal ini? Ada perasaan di hati anak kok enggak enak ya? Langsung dia ke orangnya. Fulan, tadi anak izin loh pinjam sandal antum. Duh, kapan antum izin? Enggak ada antum izin. Loh, tadi di masjid. Anak enggak ke masjid dari tadi. Anak di atas. Loh, siapa tadi? Jin jangan-jangan. Ya, Pak Ivan ya. Akhirnya cepat dia menangkap ada hal-hal yang tidak baik tadi. Itu kalau orang punya iman. Ya. Nah, ketika ada satu dosa, satu kesalahan, sesuatu yang tidak baik, itu langsung hatinya itu langsung barakallahu fikum na'am mengalami ya kegoncangan. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa in aftakan nas ya wa in aftakan nas wa aftuka." Wa in aftakan nas wa aftuka. Nah. Walaupun manusia memberikan fatwa kepada kamu, apa yang mereka fatwakan? Ya, kalau hatimu belum tenang dengan fatwa tadi, jangan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ini nih minuman, kaleng. Bir bintang. zero alkohol. Ada ya? Ada nggak? Ada. Nah, apa media, apa market kayaknya masih jual barakallahu fiik di sebagian tempat, tapi di sini nggak tahu. Bir bintang zero alkohol. Ya, nah, barakallahu fiikum. Tayyib. Ditawari sama temannya, apa ini? Bir bintang, namanya aja akhi, bir, ya kan? Nah, di Jogja itu ada yang namanya bir Jawa. Pernah coba tuh? Bir Jawa itu namanya aja bir, tapi dia minuman fermentasi, ya, barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Ini namanya aja bir, tapi antum lihat di situ keterangannya, zero alkohol, ya. Tahu zero? Zero itu 0%, alkoholnya 0%. Nah, yang haram itu kan yang askara. Kullu ma askara qaliluhu wa katsiru haram, kata Nabi. Di sini enggak ada alkoholnya ya, akhi. Tafadhol ente minum. Ragu. Iya ya. Teman tadi bilang ini zero alkohol. Dalam nas disebutkan apa? Kalau ada alkoholnya haram. Nah, walaupun dikasih nama bir, kalau enggak ada alkoholnya ya halal. Gitu ya. Tapi dia ragu, nama birnya ini dia ragu. Ya sudah, jangan diminum. Paham ya? Nah, minum aja enggak apa-apa. Kalau ente berani minum, tak kasih uang 500 ribu. Nah, challenge, tantangan, ya. Barakallahu fikum. Habis itu dipideoin sama dia ya. Temanku santri minum bir bintang zero alkohol. Nah, dimasukkan dalam blog YouTube-nya barakallahu fikum. Nah, ya, buat konten. Nah, barakallahu fikum. Ragu, jangan minum. Walaupun 500 ribu dia tawarkan. Ya, walaupun dia kasih fatwa halal nih minuman. Zero alkohol. Pak Iwan, jangan ente minum. Ya. Nah, ragu. Barakallahu fikum. Bimbang. Ada birnya nih yang bikin anak jadi tayyib. Nggak enak. Ya sudah, jangan diminum. Kalau Anda tidak minum, selamat Anda. Ya, karena fatwa MUI haram itu. Ya. Nah, memang unsur alkohol nggak ada, tapi diganti dengan unsur yang lain yang juga memiliki pengaruh yang sama, yaitu apa? Askaro, memabukkan. Paham ya? Nah, alkohol itu kan banyak macamnya. Ada metanol, ada etanol, ada alkohol. Ya. Nah, mereka main ke zat kimianya. Paham ya? Yang alkohol dibuat zero, tapi diganti sama yang memabukkan dari unsur yang lain. Paham? Itu orang dagang namanya. Ya. Kalau bahasa Palembang namanya calak ya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya, Fan? Itu contoh ya, sesuatu yang membuat Anda bimbang dan ragu, maka itu barakallahu fikum ya, sesuatu yang tidak baik. Jangan. Ya. Nah, itu untuk orang yang mukmin. Itu enaknya jadi orang mukmin itu. Sensor ya yang ada pada dia itu sangat peka. Bukan hanya hati. Ya, semua anggota badannya dilengkapi dengan sensor yang sangat peka. Nah, karena itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam. Idza ahbabtuhu, kata Allah, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ya wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu bihi wa rijlahu allati tayyib yamshi biha. Kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, Allah yang akan menjadi pendengarannya, Allah yang akan menjadi penglihatannya, Allah yang akan menjadi tangannya, Allah yang akan menjadi kakinya. Nah, dikenal dengan hadithul wali. Ya, pemahaman yang benar tentang hadis ini bukan wihdatul wujud, bukan berarti Allah menyatu dengan hamba, tidak. Tetapi apa? Allah akan membimbing ya, panca indera hamba tersebut di jalan Allah yang lurus. Jadi matanya itu terbimbing. Ketika melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang barakallahu fikum na'am, dosa, itu matanya otomatis enggak nyaman. Ya, nah, baik. Lihat cewek cantik lewat di depan pos. Ah, ini yang jaga-jaga pos sih kan? Na'am, barakallahu fikum. Kalau orang yang masih punya iman, itu lewat ya, langsung barakallahu. Langsung apa? Langsung dia menundukkan pandangannya, ya. Dari kejauhan lewat, waduh, ya. Ini ada cewek ini, ya kan? Langsung dia menundukkan pandangannya. Enggak nyaman. Nah, yang menunjukkan kalau sensor Anda itu sudah rusak ketika ada cewek lewat, Anda pelototin. Ya, Anda liatin. Ya, na'am, barakallahu fikum. Sampai ceweknya itu ketakutan, ya. Ini orang mau ngapain saya ini? Diliatin terus, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, itu berarti sensor mata Anda sudah rusak. Ya. Nah, iman yang ada pada diri Anda itu sudah apa? Nah, sudah kadaluarsa. Barakallahu fikum. Nah, ya, harus segera diperbaharui. Paham ikhwan ya? Nah, begitu juga telinga. Barakallahu fikum. Iya, orang yang Allah cintai, orang yang punya iman, telinganya ini juga sensitif. Kalau mendengarkan perkara-perkara yang haram, itu langsung enggak enak. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Pas lagi pulang gitu naik bis, ya, supirnya nyetel lagu, musik, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau musik dangdut, mungkin ya dia tidak begitu, ya, barakallahu fikum, peduli. Nah, ini musik pop yang lagi ngehit sekarang, barakallahu fikum. Nah, orang yang masih punya iman, itu langsung sensor kupingnya itu barakallahu fikum, nah, ya, berfungsi. Enggak nyaman dia duduk di bis itu. Ya, gelisah. Nah, supirnya dibilangin, Pak, diganti aja, Pak, ya. Jangan lagu. Terus apa, Dek? Nah, kiraatul Quran, Pak. Saya baca, saya bawa ini, ada filenya ini, ya. Kiraahnya Syekh Sudais. Nah, biar selamat, Pak, perjalanan kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi supirnya, barakallahu fikum, tidak peduli, ya. Ini bis umum deh, bukan bis santri ya. Kalau bis santri enggak apa-apa, ini bis umum ya. Nah. Baik. Nah, ini dia kembali duduk. Nah, duduk barakallahu fikum ya di mobil itu ya. Ya, full music barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, bass di mobilnya itu centam centum barakallahu fikum. Nah. Jantungnya itu deb deb deb ya. Nah, kan kalau supir-supir yang gila sama musik itu ya itu dia enggak takut-takut ngeluarin uang membuat barakallahu fikum perangkat musik di mobilnya itu asik barakallahu fikum. Nah, orang yang mukmin ya, santri yang memang baik, yang seperti itu enggak nyaman dia barakallahu fikum ya, gelisah. Ya sudahlah Pak, ana turun di sini aja ya. Ana mau ganti bis yang lain aja. Nah, nama antum Ana ya? Nah. Ana itu saya, Pak. Oh, iya. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Begitu juga barakallahu fikum kakinya, begitu juga tangannya. Ketika bersentuhan dengan hal-hal yang tidak baik, itu sensornya langsung fungsi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia akan segera untuk mengingkari. Barakallahu fikum. Nah. Fafattis nafsana. Maka dari situ tinggal kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Apakah kita termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sensornya itu masih bagus, ya, masih senantiasa dibimbing oleh Allah, atau justru yang sudah rusak? Nah, barakallahu fikum. Bagi yang merasa iya, saya ini kayak yang Ustadz bilang, ya kan? Nah, dengar musik itu enjoy, menikmati. Nah, barakallahu fikum. Pas ketemu mobil yang seperti tadi, wah senang dia. Ini dia sopir idamanku, ya kan? Nah, ditunggu-tunggu. Ya, pas ketemu dengan sopir yang enggak ada musik-musiknya, barakallahu fikum. Wah, ini membuat perjalananku membosankan. Nah, wah berarti itu enggak beres tuh, ya. Sudah sowak itu detektornya itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Sudah ada luarsa sehingga harus di barakallahu fikum diperbaiki, ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naftasi bihal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.